بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tema hari ini tema yang sangat penting. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lafaznya mungkin sederhana dan ringan di atas lisan, hakikatnya sangat berat. Kerana cinta kerana Allah Subhanahu wa taala itu amalan hati dan ibadah hati. Dan apa yang terkait dengan hati itu lebih berat daripada apa yang berada di atas lisan. Sama dengan seorang berkata kepada istrinya, aku mencintaimu, I love you, itu ringan. Tapi apakah itu di dalam hatinya? Wallahu a'lam. Atau hakikatnya, atau tingkatannya, atau kuatnya cinta kepada istrinya, belum tentu. Lihat saja kepada orang atau kepada anak muda yang lagi pacaran, baru ada crush, suka sama orang, langsung I love you. Apakah itu benar-benar love you atau apa itulah? Itu ringan di atas lisan, tapi di dalam hatinya itu belum tentu. Apalagi kalau seorang bicara tentang cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai sesuatu atau seorang karena Allah sebenarnya sulit. Dan karena itu ibadah hati itu hanya bisa atau harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah. Karena Allah dan untuk Allah. Dan ada ikatan yang kuat dengan iman. Tetapi mencintai sesuatu atau seorang karena Allah itu perkara yang penting untuk dibahas. Karena al-hubb fillah, mencintai seorang muslim karena Allah, di atasnya perhubungan dan pergaulan itu dibangun. Masyarakat dan perkara sosial itu dibangun di antara kaum muslimin, itu dibangun di atas al-hubb fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah di antara dua orang, suami dan istri misalnya. Cinta karena Allah di antara orang tua dengan anaknya. Di antara dua teman atau sama-sama kaum muslimin, kenal atau tidak kenal, bagaimana kita bisa mencintai seorang yang kita sebenarnya tidak ada hubungan langsung, bukan kerabat, bukan kawan kerja, bukan orang yang berikan manfaat kepada kita, Tidak ada transaksi jual beli. Tapi kita mencintai kerana Allah. Bagaimana itu? Mencintai kerana Allah itu didasarkan keimanan. Kita mencintai seorang kerana dia orang yang saleh, orang yang beriman. Semakin saleh orang itu, semakin kuat cinta kita terhadapnya. Itu seharusnya. Dan dengan mencintai kerana Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa melewati kesulitan, krisis, dan masalah di masyarakat, di rumah tangga, di antara teman-teman, di tempat kerja, di antara tetangga, satu perumahan. Kalau kita saling mencintai kerana Allah, semua krisis dan kesulitan itu bisa dilewati, bisa diselesaikan. Dan dengan cinta kerana Allah, krisis yang ada di negara misalnya, ada masalah, ada konflik di antara golongan atau ormas atau kelompok, ada yang pro kontra, ada yang masalah politik, masalah etnis, masalah apa. Dengan cinta kerana Allah, itu bisa diselesaikan. Dan negara yang paling berberkah itu dibangun atas cinta kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat di sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah dan para sahabat dari Mekah, al-muhajirin, berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, kemudian membangun masyarakat yang baru, negeri yang baru, negara yang baru, dan kepemimpinan yang baru, sistem daulat, kedaulatan yang baru. Di sana ada Ansar, orang Arab yang sudah masuk Islam dari Aus dan Khazraj, yang sebelumnya mereka berkonflik. Tapi ketika Rasulullah SAW datang dan menanam al-hub fillah, cinta kerana Allah dengan keimanan di dalam hati mereka, selesai konfliknya. Saling mencintai. Kemudian datang orang pendatang, imigran, muhajirin. Biasanya kalau datang imigran kepada satu negara, penduduk aslinya tidak suka. Pasti ada konfliknya. Tapi kerana al-hub fillah, masalah itu hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan muhajirin dan ansar seperti saudara, saling mencintai kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dibangun cinta kerana Allah negara Islam di Madinah. Jadi masyarakat yang muncul di Madinah dibangun atas cinta kerana Allah. Di setiap tingkatan, cinta kerana Allah di antara pemimpin dan orang yang dan rakyat, di antara tetangganya, di antara orang yang ada di pasar, pendagangnya, dan orang yang punya tanah, tuan tanah sama pendatang saling mencintai kerana Allah. Bahkan para sahabat datang, sebagian dari mereka meninggalkan harta mereka, tanah mereka, keluarga mereka di Mekah. Datang dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Rasulullah SAW menjadikan mereka sahabat, ta'akha bainahum. Jadi mereka saudara. Satu muhajir digabung dengan orang Ansari. untuk saling membantu dan saling mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para Ansar, di antara Ansar ada yang punya bisnis, dia bagi bisnisnya dua, kasih hartanya itu kepada seorang muhajir. Ini andal bisnis saya, kamu berdagang. Ada yang punya istri, atau ada yang punya dua istri atau lebih, dia bilang ke sahabat yang datang, pilih mana kamu suka, itu istrimu. Itu hanya bisa karena apa? Karena persaudaraan yang dibangun atas cinta karena Allah, al-hub fillah. Jadi saya yakin bahwasanya setiap konflik dan masalah yang ada di masyarakat, di tingkat apapun, tingkatnya politik, tingkatnya etis, tingkatnya di antara tetangga atau kecamatan, atau di dalam rumah tangga, atau di antara dua teman, atau kakak istri, atau orang tua sama anaknya, itu, atau di antara ustaz sama ustaz lain misalnya, ada konflik, ada perselisihan, itu bisa diselesaikan dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak mudah. Jadi al-hubb fillah, cinta karena Allah, punya pengaruh yang sangat luar biasa di atas seorang individu dan keluarga, rumah tangga dan masyarakat. Akhirnya masyarakat itu atau keluarga itu atau mungkin tetangga-tetangga di satu RT misalnya menjadi seperti bunyanun marsus, kaum muslimin dengan itu menjadi seperti bunyanun marsus, bangunan yang sangat kuat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بسهر والحمى. Perumpamaan kaum muslimin mukminin dalam tawad, saling mencintai, وتراحم saling merahmatinya, saling kasih sayang, wa ta'atufihim saling memperhatikan, itu seperti satu tubuh. Kaum muslimin itu seperti satu tubuh. Idza syaka minhu 'adun, satu anggota tubuh itu ada penyakitnya, sakit. Ada penyakit di salah satu anggota tubuh, seluruh tubuh itu beradang dan panas dan terhalang tidur kerana sakit. Jadi kalau ada penyakit, kalau kita lihat ada penyakit misalnya seorang, saya kasih contoh yang mungkin sering terjadi dan hampir setiap orang tahu sakitnya seperti apa, sakit gigi. Gigi itu hanya sesuatu yang kecil, kira. Itu bukan tangan, bukan kaki, itu sepotongan dari tubuh manusia. Dan ada banyak, bisa diganti, enggak perlu itu semuanya. Kalau mau kunyah, mau makan, itu kalau masih ada yang cukup, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang satu yang sakit, bolong, sakit atau tidak? Sakitnya luar biasa, seorang enggak bisa tidur. Mungkin minta apa? Minta libur, minta cuti dari kerja, enggak bisa kerja. Kena sampai sakitnya di gigi sampai dia pusing, demam, badannya panas dingin, harus langsung itu harus istirahat dan dibawa ke dokter berobat. Hanya karena itu satu gigi saja. Demikian juga kaum muslimin, kalau ada satu yang ada masalah, kaum muslimin semuanya rasa sakit dan demam. tidak kuat lagi. Seperti ada penyakit di seluruh masyarakat, di seluruh umat Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, saling menguatkan. Saling menguatkan. Jadi kaum muslimin tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup seperti individual, apa? Individualisme gitu. Hidup masing-masing, tidak peduli sama orang lain. Kalau orang tidak punya simpati, tidak punya rasa kasih sayang, tidak punya perhatian, tidak punya cinta karena Allah terhadap kaum muslimin yang lain, itu pasti kaum muslimin, umat Islam itu sangat lemah. Dan kalau umat Islam itu lemah, ada banyak bolongnya, banyak masalah itu, syaitannya gampang masuk. Justru syaitan ingin seperti itu. Ingin kaum muslimin saling tidak memperhatikannya. Saling membenci. Saling memerangi. Tapi itu bisa dilawan dengan al-hubb fillah. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak mencintai karena Allah, ya ikhwah wa akhwat, apa badilnya? Apa alternatifnya? Kalau tidak mencintai karena Allah, alternatifnya apa? Apa yang akan terjadi? Saling membenci. Saling menghasad. Hasud. Iri. Istighlal. Saling ambil hak yang lain. Muncul individualisme. Ambil apa yang lemah itu diambil haknya. Hanya yang kuat itu menang. Terjadi kedzaliman. Terjadi kelemahan umat. Dan muncul banyak masalah dan krisis. Krisis di dalam kita sendiri. Identity krisis sendiri. Krisis di rumah tangga. Krisis di kota. Krisis di negeri. Krisis di umat. Ada satu riwayat dari Zubair ibn Awam radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daba ilaikum da'un li umm qablakum." Telah datang kepada kalian penyakit yang telah menimpa umat sebelum kalian. Al-hasad wal baghda. Hasad dan baghda, saling membenci. Wa hiya al-haliqah. Penyakit itu membenci dan saling hasad itu al-haliqa, penyukur, alat cukur. La aqulu tahliq asy'ar, aku tidak bilang itu akan alat itu cukur rambut, lakin tahliq ad-din, itu cukur agama. Maksudnya agamanya itu dicukur satu persatu dari umat ini. Jadi umat ini akhirnya yang awalnya itu kuat seperti rambut yang banyak kelihatan aman, enak, bagus kelihatan, tampilannya enak. Kalau dicukur sampai cukur habis itu seperti kalau kalian saling membenci dan iri dan hasad, agama kalian juga akan dicukur habis, akan hilang. Seorang jadi atau umat Islam jadi botak. Maksudnya botak iman, tidak ada imannya lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayusibu ummati da'al umam." Umatku akan ditimpa penyakit atau akan didatangkan oleh penyakit yang datang kepada umat yang sebelumnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Nabi Allah, madal umam, apa penyakit umat sebelum kita?" Beliau bilang Al-Ashir wal-Baqar, jadi saling membenci dan sombong, wa takatsur wa tashahun fid dunya, berlomba-lomba dalam ambil perkara dunia, wa tabaghut, saling membenci, wa tahasud, saling hasad, hatta yakuna al-baghi thumma al-haraj, sampai hanya tinggal, jadi tidak ada rasa cinta di antara para umat di antara umat lagi, hanya tinggal al-baghd, al-baghd yari membenci, saling membenci. Thumma al-haraj, apa akibatnya? Al-haraj, al-qatal, saling memerangi, saling membunuh. Muncul konflik-konflik yang kita lihat. Kerana apa? Orang lupa mencintai kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara kebaikan cinta kerana Allah, itu bahwasannya, ada yang menunjuk bahwasannya, cinta kerana Allah punya kemuliaan, keistimewaan di dalam di agama Islam ini. Kita mengetahui bahwasannya al-hubb fillah min awthaq ura' al-Islam, atau min awthaq ura' al-iman, ikatan yang paling kuat, ikatan keimanan yang paling kuat. Datang dalam satu riwayat dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya beliau dan para sahabat berada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, "Atadruna ayya ura al-iman awthaq?" Apakah kalian tahu ikatan keimanan paling kuat? Jadi dengan apa keimanan itu bisa diikat agar tidak hilang, tidak lari, tidak hilang, tidak kurang. Mereka berkata, as-salat. Kalau salat itu rukun kedua dari rukun-rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu hasanatun wa laysa bidzalik. Salat itu baik, tapi itu bukan yang dimaksud. Kemudian mereka berkata, as-siyam, puasa. Rasulullah SAW berkata demikian, sama. As-sawm wa hasan, puasa itu bagus dan baik. Tetapi itu bukan yang saya maksud. Kemudian sampai para sahabat menyebutkan perkara yang terkenal dalam agama Islam, rukun-rukun Islam, rukun iman, masalah. Sampai mereka menyebutkan al-jihad, jihad fi sabilillah. Rasulullah SAW juga bilang, jihadnya bagus, tapi itu bukan yang dimaksud. Ikatan yang paling kuat, ikatan keimanan yang paling kuat, beliau berkata, inna awthaq ural isal iman an tuhib fillah wa tubghid fillah. Ikatan keimanan yang paling kuat itu bahwasannya kamu mencintai kerana Allah dan membenci kerana Allah. Dan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min awthaqi ural iman al-mawalat fillah wa ma'adat fillah wal hubb fillah wal bughd fillah." Di antara ikatan atau ikatan yang paling, ikatan iman yang paling kuat itu al-mawalat lillah, saling mencintai dan menolong kerana Allah. Wal mu'adat, membenci dan memusuhi kerana Allah. Orang yang menjadi musuh Allah, orang yang membenci Allah, kita juga membenci dan memusuhinya. Wal hubbu fillah, cinta kerana Allah. Wal bughdu fillah, membenci kerana Allah. Di antara tanda kemuliaan al hubbu fillah, cinta kerana Allah, bahwasannya cinta kerana Allah itu min alamat bulugh al abd kamal al iman, tanda bahwasannya seorang sudah sampai atau punya sifat kamal al iman, tanda kesempurnaan iman. Walaupun itu sulit, tapi ini tandanya. Semakin kuat tanda ini, semakin kuat cinta kepada Allah, semakin sempurna keimanan seseorang. Dari Abi Umama Al-Bahi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa mana lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, maksudnya apa? Mencintai apa yang dicintai Allah. Jadi kita mencintai sesuatu karena itu dicintai oleh Allah, dan kita membenci sesuatu karena itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa mencintai karena Allah dan membenci karena Allah dan berikan kepada Allah dan menghalang karena Allah, faqad istakmala al-iman, imannya sudah menjadi sempurna, dia sudah menyempurnakan keimanannya. Dan antara tanda kemuliaan atau yang menunjuk kepada kemuliaan al-hubbu fillah, itu seorang dapat halawat al-iman, dia bisa merasakan manisnya iman. Dari hadith Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Anas ibn Malik, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu man kunna fihi wajada halawat al-iman." Ada tiga golongan atau tiga orang, tiga macam orang atau tiga sifat yang ada pada seorang. Kalau dia dapat itu, dia akan dapat halawat al-iman, manisnya keimanan. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilai mima siwahuma. Maksudnya Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun. Tidak ada yang lebih dicintai kecuali Allah dan Rasulnya. Seorang mencintai keluarganya, mencintai orang tuanya, mencintai istrinya, mencintai suaminya. Tapi siapa yang lebih dicintai? Allah dan Rasulnya. Yang kedua, an yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Ini syahidnya, ini buktinya. Bahwasanya seorang mencintai seorang hanya karena Allah. Dan yang ketiga, an yukrah an ya'udu bil kufr ba'da an qada Allahu minhu kama karaha an yuqdhafu fin nar. Seorang membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran itu. Menyelamatkan dia, seperti seorang membenci dilemparkan ke dalam api neraka. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarru an yajid halawat al-iman falyuhibb al-mar' la yuhibb illa lillah." Dalam satu riwayat, seorang yang ingin mendapat halawat al-iman, manisnya keimanan, dia seharusnya atau dia harus mencintai seorang karena Allah dan tidak mencintainya kecuali karena Allah. Mencinta karena Allah min afdal al-amal, amal yang paling mulia, yang paling afdal dan paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ahab al-amal ila Allah al-hub fillah wal-bughd fillah." Amalan yang paling dicintai Allah itu seorang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kemudian di antara samarat, jadi buah-buahan atau kebaikan hasilnya seorang mencintai karena Allah, itu bahwasannya al-hub fillah, mencintai karena Allah, min a'azama asbab mahabbatillah, sebab yang atau di antara sebab yang terbesar untuk meraih mahabbat Allah, cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang ingin dicintai Allah, bagaimana cara yang paling kuat, sebab yang paling besar itu dia mencintai seorang hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Datang dari hadith Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala dalam hadis qudsi ini, Allah berkata, wajibat mahabbati lil mutahabbina fi, cintaku, kata Allah, telah wajib atau telah ditulis untuk dua orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutajalisina fi, dan dua orang yang saling berkumpul ketemu karena aku. Wal mutazawirina fi, orang yang saling bertemu, saling ziarah karena aku. Mutabadilina fi, dan orang yang saling menolong dan membantu karena aku. Jadi kalau kita ingin dapat cinta Allah subhanahu wa ta'ala, siapa tidak ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Seharusnya kita berusaha mencintai orang lain karena Allah, sekadar imannya di dalamnya. Kita mencintai seorang yang kuat imannya, orang yang soleh, orang yang baik. Karena kita mengetahui bahwasannya Allah mencintai orang itu. Kita mencintai seorang sekadar kebaikan yang di dalamnya. Beda dengan orang yang mencintai sesuatu, kemudian cintanya tidak berubah. Kalau orang itu melakukan maksiat atau melakukan ketaatan, melakukan kebaikan atau melakukan dosa, cinta kita tidak berubah. Itu menunjuk bahwasannya cinta itu cinta tabiat, cinta natural love. Yang natural, yang tabii, tabiat. Bukan cinta karena Allah. Misalnya seorang saya sendiri sebagai orang bapak, saya punya anak. Kalau anak saya melakukan dosa, wa'iyadubillah, a'udzubillahi min dzalik, memperbanyak dosa, bermaksiat, itu cinta saya terhadap anak tidak berubah. Karena itu tetap anak saya. Dari sisi itu kan, yang sisi itu cinta tabiat yang manusiawi, yang biasa. Enggak bisa berubah. Kalau dia banyak maksiat atau jadi orang yang baik, saleh, banyak kebaikan, kita tetap mencinta. Itu yang kita kadang-kadang dengar itu. Seorang ibu tetap mencintai mujrim, orang kriminal yang sangat besar. Pembunuh misalnya. Orang jahat. Membunuh 100 orang. Seorang ibu tidak bisa lepaskan dari hatinya apa? Atau keluarkan dari hatinya rasa cinta untuk anak itu. Walaupun itu orang jahat. Seorang ibu, walaupun anaknya jadi diktator yang jahat, yang membunuh ribuan jutaan orang, ibu itu pasti dalam hatinya masih ada rasa cinta sebagai ibu. Itu namanya cinta bukan karena Allah, tapi tabiat. Nggak bisa berubah, nggak naik dan turun karena kebaikan atau kemaksiatan. Itu tetap ada. Tapi mungkin seorang bisa mencintai sesuatu secara tabiat, tapi bisa juga dan waktu yang sama ada rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang suami cintai sama istrinya. Ya atau tidak? Iya. Walaupun istrinya apa? Bisa jadi istrinya Nasrani, orang Kristen. Seorang laki boleh nikah sama perempuan Kristen, ahli kitab. Dan di antara mereka ada cinta. Jadi bapak itu mencintai istrinya bukan karena agamanya, tapi karena apa? Cinta istrinya. Yang itu cinta yang tabiat, yang nature. Ada. Tapi dalam waktu yang sama dia membenci istrinya karena benci bagian agamanya, kufurannya. Beda dengan seorang suami yang mencintai istri yang muslimah, yang saliha, sawama, qawama. Selalu berpuasa, buat baik, akhlaknya baik, memperhatikan suaminya, mendidik anak di atas Islam. Kalau dia lihat istrinya, dia gembira, senang, dibangunin untuk salat tahajud, diajak puasa, pulang ke rumah lihat istrinya lagi mudarasa Al-Quran sama anak-anak, datang ke kajian masjid, bapaknya senang. Itu lebih senang itu kenapa? Bukan mencinta tabiat, bukan cinta natural. Itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan terbalik juga, istri sama suami yang begitu juga. Jadi ada yang namanya cinta tabiat dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya bisa dipisah. Seorang bisa membenci sesuatu karena Allah dan mencinta karena manusia. Ha, secara alami. Manusia tabiat. Dan bisa terbalik juga. Seorang bisa mencintai seorang lain dari sisi keimanan tapi membenci dari sisi tabiatnya. Mungkin tidak cocok, mungkin karakternya beda, mungkin ada tabiatnya tidak sama kita. Atau mungkin ada masalah duniawi, masalah pribadi. Perselisihan masalah dunia itu membenci secara tabiat, tapi dia tetap mencintai orang itu karena orang dia tahu orang itu orang saleh, orang yang baik. Dan kalau seorang ingin dapat cinta Allah Subhanahu wa taala, dia mendahulukan cinta itu, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia melawan cinta tabiat itu, tapi itu dia tidak bisa hilangkan. Tapi yang harus lebih kuat dan lebih utama, cinta karena Allah. Dan cinta karena Allah menjadikan sebab seorang akan dibangkit hari kiamat sama orang yang dia cintai karena Allah. Dari hadith Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, mata saat, kapan itu hari kiamat? Sebagian orang bertanya, kapan itu? Ya Muhammad, kapan itu? Kapan datang? Rasulullah SAW juga tidak tahu, tapi menjawab dengan jawaban yang sangat bijaksana. Qal, beliau berkata, mada adatta laha? Apa yang kamu mempersiapkan untuk hari itu? Itu yang bermanfaat. Apa manfaatnya kita tahu kapan hari kiamat? Setelah 2 tahun, 3 tahun, 200 tahun, tanggal berapa? Sebagian orang itu karena ada prediksi. Kita lihat di sosmed kadang-kadang ada, di internet ada prediksi. Pada tanggal itu, tahun itu akan dunia akan selesai. Akan akhir, apokalips atau namanya. Bohong, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan apa faedahnya untuk tahu kapan itu hari kiamat? Yang penting apa yang kita mempersiapkan untuk hari itu. Dan itu jawab Rasulullah SAW. Apa kamu mempersiapkan untuk hari itu? Qala la syai, aku tidak persiapkan apapun. Orang itu bilang, dia jujur, aku tidak punya apapun. Amalannya kurang soleh. Walakin, illa kecuali anni uhibballah wa rasulah. Kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi orang itu banyak kekurangan. Tapi apa dia mempersiapkan untuk hari kiamat itu? Cinta karena cinta. Mencintai Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Rasulullah SAW yang sangat indah. Anta ma ahbabt. Beliau berkata kepada orang itu, anta ma'a man ahbabt. Kamu akan berada bersama orang yang kamu mencintai. Artinya apa? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Walaupun amalannya sedikit, tapi mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hidup, setelah hidup ini. dan di akhirat. Subhanallah. Di mana tempatnya Rasulullah SAW? Di surga. Jadi seorang akan berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Tetapi harus ada buktinya. Ada buktinya. Seorang tidak bisa mengklaim dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mencintai Allah kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." In kuntum, yani katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah. Kalau benar, kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah, Allah akan mencintai kalian. Jadi seorang yang mengklaim dia cinta Allah dan Rasulnya, dia harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Anas, "Fama farihna bi syai'in farahna bi qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma ahbabt." Anas rawi hadits ini, beliau berkata, kita tidak lebih gembira daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu. Antama man ahbabt. Kamu akan berada bersama orang yang kamu mencintai. Berkata Anas, fa ana uhibban nabi. Aku mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Dan aku harap, mengharap bahwasannya aku akan berada bersama mereka, bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, nanti hari kiamat. Wa illam a'mal bimithla amalim. Walaupun aku tidak mengamalkan seperti amalan mereka. Beliau merasa itu di bawah Abu Bakar dan Umar. Tapi dengan cinta Abu Bakar dan Umar, beliau mengharap bahwasannya beliau akan berada bersama mereka dan di tingkat mereka. Dan cinta kepada Allah min asbab an-najat, di antara sebab atau bisa menjadi sebab najat min kurb yaum al-qiyamah, penyelamatan dari kegelisahan hari kiamat. Karena hari kiamat orang semuanya kegelisah, sedih dan khawatir dan takut. Tapi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai orang lain kerana Allah, dia akan selamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah Ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah." Allah pada hari kiamat akan berkata, "Aina mutahabbuna bi jalali?" Di mana orang yang saling mencintai kerana aku, kerana keagungan aku. Jadi dicari, walaupun Allah sudah tahu siapa, tapi mau menampilkan, menampakkan. Di mana dua orang yang saling mencintai kerana Allah, kerana aku, di mana mereka? Al-yawm adilluhum fi dilli, yawm la dilla ila dilli. Kerana hari itu, hari ini, aku akan berikan bayangan kepada mereka, pada hari yang tidak ada bayangan kecuali bayangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bayangan, kata para ulama, mungkin ada bayangnya arsh. Arsh Allah. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hadith yang masyhur yang terkenal, sab'atun yadhillahum Allah fi dhillin yawm la dhilla ila dhillu. 7 golongan yang akan dapat bayangan hari kiamat pada hari yang tidak ada bayangan kecuali dari bayangan Allah. Mereka ada dua orang. Rajulani tahabba fillah. Ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang saling mencintai kerana Allah. Mereka berkumpul, ketemu. Bertemu kerana Allah dan mereka berpisah kerana Allah. Jadi itu menunjuk bahwasannya cinta kerana Allah itu amalannya sangat agung yang bisa menyelamatkan seorang hari kiamat. Dan antara kebaikan dan kemuliaan cinta kerana Allah itu bahwasanya itu bisa menjadi sebab dukhul jannah, sebab masuknya seorang masuk surga, kemudian dimuliakan di surga. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau riwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallam berkata, Rasulullah sallam berkata, kata Allah, Allah berkata, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nuri yughbituhum an-nabiyyuna wash-shuhada. Orang yang saling mencintai kerana Allah, saling mencintai kerana aku dan keagungan aku, mereka akan berada atau mereka akan punya atau akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, sampai para nabi dan para syuhada akan iri sama mereka, ingin dapat seperti itu. Walaupun riwayat ini ada kelemahan, berkata Imam Tirmidzi, hadithun hasanun sahih. Jadi itu menunjuk bahwasannya orang yang mencinta kerana Allah akan punya keistimewaan, punya kedudukan yang tinggi hari kiamat. Orang lain ingin mendapat, sampai para nabi dan syuhada ingin mendapat seperti itu. Di antara tanda cinta kerana Allah, karena kita bicara tentang tadi tentang kemuliaan cinta Allah, masuk surga, selamatkan hari kiamat, dimuliakan Allah dan semisalnya. Kemudian bagaimana kita tahu itu kita cinta kerana Allah? Apa tandanya seorang cinta, cintai seorang kerana Allah? Yang pertama, atau tanda yang pertama, an yuhib li akhi ma yuhib nafsi. Seorang mencintai untuk saudaranya apa dia cintai untuk diri sendirinya. Itu tanda, itu bukti bahwasanya dia mencintai seorang kerana Allah. Dia ingin kebaikan untuk saudaranya seperti dia ingin untuk diri sendirinya. Dari hadits Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yubinu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Seorang di antara kalian tidak akan beriman, maksudnya tidak akan sempurna keimanannya hingga dia mencintai untuk saudaranya apa dia cinta untuk diri sendirinya. Dan itu perlu mujahadat nafs, jihad nafs. Nah, biasanya seorang itu lebih ingin kebaikan untuk diri sendiri, bukan untuk saudaranya, walaupun mencintai, walaupun ada hubungan yang kuat. Tapi manusia dia egois. Mungkin ingin kebaikan untuk orang lain, tapi lebih ingin kebaikan untuk diri sendiri. Dan itu tabiat, itu normal. Tapi itu harus dilawan. Itu butuh jihad nafs. Jadi seorang yang imannya sempurna atau lebih kuat imannya, itu dia ingin kebaikan untuk orang lain seperti kebaikan dia punya. Ini masalah hati. Ini masalah hati. Kemudian dia berusaha untuk dapat kebaikan untuk teman-teman itu, untuk orang lain. Dengan apa? Badal nasihat. Nah, itu tanda kedua. Badal nasihat. Memberikan nasihat. So, di antara tanda cinta kerana Allah itu bahwasanya seorang berikan nasihat. Kerana apa faedahnya? Lihat seorang salah atau ada kesulitan atau berbuat dosa, kemudian kita tinggalkan gitu. Itu bukan ingin kebaikan untuk saudara kaum muslimin. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim ala muslim sitt. Di hak seorang muslim di atas muslim yang lain ada 6. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau berkata, idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika ketemu, berikan salam. Idza da'aka fa'ajibhu. Ketika diundang untuk hadir pernikahannya, walimanya, pestanya, atau mungkin diundang untuk makan di rumahnya, fa'ajibhu, menerima undangannya. Idza stansahaka fansahuk. Ketika dia minta nasihat, minta dinasihati, berikan nasihat. Idza atasa fahamidallah fashammitu. Ketika dia bersin. Kemudian berkata alhamdulillah fashammitu. Berkata apa? Menjawab dengan alhamdulillah, ha? Yarhamakallah. Kemudian dia membalas dengan yahdikumullah yuslihu balakum. Wa idza marida fa'udhu. Ketika orang muslim dia sakit, seharusnya dikunjungin. Melakukan besuk. Walaupun ringan. Tanya tentang keadaannya. Berdoa datang. Kemudian berdoa untuknya. Dan semisalnya. Fa'idha mata fatabi'u. Hak seorang muslim atas muslim yang lain. Ketika dia meninggal. Itu jenazahnya diikutin. Dan dalam Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman atau mazluman, bantulah, menolonglah saudaramu yang zalim atau yang mazlum, yang didolimi. Mereka berkata, ya Rasulullah, ya orang yang didolimi, kita menolong, kita tahu caranya. Idza ra'aita in kana zaliman, gimana itu kalau orang dia yang berbuat zalim, kita menolong, kita membantu dia. Gimana itu? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamna'uhu 'ani dhulm. Menghalang dia berbuat zalim. Fa inna dhalika nasru. Itu merupakan bantuanmu untuk orang itu. Lihat orang yang berbuat zalim, buat buruk, kita berusaha untuk apa? Menghalangi dia berbuat demikian. Itu bentuk nasihat. Itu bentuk nasihat. Itu bentuk amal bima'ruf nahi anil munkar. Ingin kebaikan untuk orang itu. Di antara tanda cinta karena Allah, itu husna dhan bi akhikal muslim. Kita berhusna dhan. Baik sangka sama saudara muslim. Jangan sampai buruk sangka sama orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istanibu kathiran minadhan. Inna ba'da dhanni ithm. Wahai orang yang beriman, menghindari kathiran minadhan. Banyak su'adhan. Inna ba'da dhanni ithm. Buruk sangka itu, atau sebagian buruk sangka itu ithm. Itu buruk, itu dosa. Wala tajassusu, jangan saling memata-mata. Wala taqdab ba'dukum ba'dan. Dan jangan kalian saling ghiba, menggosip. Ayyuhibbu ahlikum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka makan daging saudara muslim? Seperti makan daging bangkai. Fakarihtumu, kalian juga tidak ingin maka seperti itu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadhann fi nadhann aktab alhadid. Jangan kalian buruk sangka. Karena adzam menyangka ya sesuatu jadi tidak berdasarkan ilmu, aktab alhadid. Itu sesuatu yang paling dekat dengan apa? Kebohongan. Jadi seorang saya kiranya begini dan begitu. Atau buruk sangka sama orang. Itu biasa itu ada unsur kebohongan situ. Jadi kita tidak bicara tentang seorang kecuali dengan ilmu. Dan ketika bicara, tidak bicara kecuali dengan apa yang diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bicara tentang kelemahan atau kekurangan seorang, itu bisa masuk kepada ghibah. Kalau tidak ada keperluan, itu maksudnya ghibah. Karena ghibah itu gosip, itu antu qul fi akhika ma yakrahu. Itu menyebutkan apa yang dia sendiri tidak suka disebut di depan orang lain. Walaupun itu benar. Dan tidak ada seorang yang ingin dighibahin. Ya mungkin saya melakukan kesalahan. Kemudian ada orang apa bicara tentang apa yang saya lakukan. Itu namanya ghibah. Apalagi kalau di situ ada unsur buruk sangka. Ustaz kemarin ketika aku ketemu dia apa tidak senyum, dia mukanya agak kayak marah-marah. Mungkin dia benci, mungkin dia orang buruk akhlaknya. Itu buruk sangka agaknya. Mungkin pada waktu itu dia lagi mikir masalah ilmiah, masalah yang berat. Mungkin nanti ada masalah yang diselesaikan. Atau mungkin dia tidak sadar. Atau lagi sakit gigi misalnya. Dia mau senyum tapi enggak bisa. Jadi buruk sangka, jangan buruk sangka. Baik sangka sama orang. Seorang Muslim selalu cari uzur, cari alasan. 1000 alasan untuk saudaranya. Selalu baik sangka. Apalagi di antara suami dan istri. Karena banyak masalah rumah tangga terjadi karena saling buruk sangka. Kamu maksudnya begini, aku lihat kamu kemarin begitu. Walaupun itu tidak benar. Kamu maksudnya dengan kata ini begitu. Walaupun mungkin maksudnya tidak demikian. Apalagi perempuan itu biasanya itu sensitif. Bapaknya bicara ada kata-kata tertentu, dia enggak rasa apa-apa, maksudnya enggak kemana-mana. Ibunya langsung, oh kamu maksudnya begitu dan begitu. Aku kayak apanya, sakit hati atau ada ini. Bapaknya biasa aja. Saya lihat bapaknya banyak, iya iya benar benar. Dan banyak bapak juga buruk sangka sama istrinya. Rumahnya mungkin tidak beres, mungkin bisa jadi dia sakit atau tadi ada keperluan atau ada tamu, misalnya tidak ada waktu. Jadi baik sangka sama istri juga. Kebiasaannya para istri menyembunyikan kalau dia sakit atau ada pusing atau capek, tidak mau. Beda dengan laki-laki pulang ke rumah itu langsung di atas sofa, di atas tidur, tempat tidur langsung apa minta kopinya, kelihatan capek. Tapi para istri biasanya tidak kelihatan, menyembunyikan itu. Jadi bapak-bapak juga baik sangka sama istrinya. Dan ibu-ibu juga baik sangka sama suaminya. Mungkin kerjanya berat, jangan mikirnya dia malas gitu. Atau minta dilayani aja. Mungkin benar-benar ada sesuatu yang terjadi, dia tidak sampaikan. Tempat kerjanya ada masalah, mungkin ada masalah uang, mungkin hari ini tidak apa dapatannya kurang, atau mungkin tadi di jalannya ada yang apa yang potong jalannya atau ada masalahnya. Kemudian ada tanda cinta karena Allah itu adghafulan akhta. Jadi ini mirip seorang mengabaikan kesalahan saudaranya atau orang Muslim yang lain. Jangan setiap hal yang atau setiap kesalahan menjadi sesuatu yang besar. Orang Belanda bilang maak van een mug geen olifant. Orang Belanda bilang maak van een mug geen olifant. Kalau bahasa Inggris, don't make, kalau terjemahnya, don't make a mosquito a elephant. Jangan menjadi nyamuk, seekor nyamuk, seekor gajah. Sebagian orang itu masalah kecil, perkara yang kecil, atau kesalahan yang kecil, itu langsung dibesarkan seperti apa? Seperti gajah. Kesalahan nyamuk atau semut itu langsung dibesarkan. Seperti gajah atau dinosaurus. Atau seperti Tyrannosaurus Rex. Itu yang dinosaurus yang biasa digambarkan yang bahaya, yang giginya begitu kan. Ngeri. Walaupun kesalahannya itu ringan. Dan kebanyakan kesalahan kita bisa mengabaikan. Apalagi di antara orang tokoh masyarakat atau da'i atau ustadz atau tokoh agama misalnya, yang bikin banyak ribut di antara masyarakat juga, seharusnya mengabaikan banyak kesalahan. Berkata Syekh Saleh Fauzan, guru kami, laburkan apa yang bisa dikuburkan harus dikuburkan. Yang bisa dikuburkan, ditutup oleh tanah. Nggak usah lihat semuanya. Kalau datang seorang, itu datang, saya lihat sendiri, seorang datang kepada mufti Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz al-Syekh, mufti yang meninggal. Orang berkata, ya Syekh, alim fulan, ulama fulan melakukan begini dan begitu, dia berkata begini dan begitu, kesalahannya. Syekh bilang, saya tidak mau dengar. Udah, kamu pergi. Nggak usah disebut. Kalau ada kesalahan besar, itu pasti sampai kepada saya. Dan pasti saya menasihati. Tapi kalian tidak tahu. Dan setiap perkara tidak perlu dibesarkan. Dan disebarkan. Kemudian dia ada tanda. Yang ini tanda kebaikan. Orang yang kebaikan. Mencinta karena Allah. Nintara tanda cinta karena Allah itu ithar. Seorang mendahulukan orang lain. Yang melawan sikap egoisme. Selalu mendahulukan orang lain. Seperti para Ansar dengan Muhajirin ketika mereka datang kepada Madinah, mereka memberikan mereka hal-hal yang terbaik, kendaraan yang terbaik, rumah yang terbaik, bahkan ditawar untuk pilih istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Mereka mendahulukan orang lain dan urutkan para muhajirin walaupun mereka sangat butuh. Itu tanda seorang cinta karena Allah. Misalnya ada tetangga yang mau pindah rumah misalnya. Mungkin butuh bantuan. Seorang mungkin ada kerjaan, ada kesibukan yang tidak lazim, tidak wajib. Dia membantu tetangganya pindah. Angkat barang misalnya apa yang mungkin sewa mobil atau dia sediakan mobilnya untuk. Itu tanda dia mencinta. Mencintai tetangganya karena Allah. Tidak hanya mikir, ya aku sulitnya, aku ada kerjaan tertentu. Kadang-kadang seperti itu. Seorang selalu mendahulukan orang lain. Dan itu kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita juga. Sampai hal yang kecil. Dia makan bersama kakaknya, sama adiknya. Itu mereka biasanya ribut-ribut siapa yang dapat potong ayam yang paling besar. Ya, ada yang satu ambil yang ayamnya yang paling enak. Kemudian anaknya tidak kebagian. Itu justru kita harus mengajar bahwasannya. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia mendahulukan orang lain. No, ambil aja kamu. Enggak, kamu. Seorang diberikan hadiah. Anaknya pulang dari masjid bawa itu 50 ribu. Dan dapat dari jemaah. Seorang jemaah kasih hadiah untuk anak kecil. Adiknya di rumah atau kakaknya di rumah tidak kebahagiaan. Kalau dia baik dan mencintai kerana Allah, dia membagi dua atau membagi tiga. Oh, kalau dapat 500, kamu dapat setengahnya. Atau kasih aja semuanya. Itu buat kamu. Kamu butuh. Kita berusaha menambah menanam cinta, rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka. Dan juga kita berikan contoh yang terbaik, menjadi uswatun hasanah. Jadi saling membantu, itu di antara tanda cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tandanya itu satr muslim, satr akhikal muslim. Kalau ada kesalahan, satr Allah alaihi fi dunia wal akhirah. Seorang lihat kesalahan, kekurangan pada seorang saudara muslim, dia menutupi keaiban, menutupi kekurangan itu, tidak menyebarkan. Walaupun kita di zaman ini yang banyak apa aja kekurangan itu disebarkan di sosmed dan semisalnya, direkam. Oh, lihat orang ini melakukan begini. Oh, lihat tetangga begini. Oh, lihat orang. Kemudian langsung di viral. Oh, langsung disebar. Di grup atau di Facebook atau semisalnya. Itu tidak bagus. Itu berkontradiksi dengan mencintai karena Allah. Kita juga tidak suka kalau terjadi kepada kita sendiri. Kenapa kita lakukan kalau orang lain terhadap orang lain? Jadi kalau lihat ada kekurangan pada saudara muslim ini, kita menutupi. Dan kita mengharap bahwasanya Allah menutupi keaiban dan kekurangan kita pada hari kiamat juga. Di antara tanda cinta kerana Allah itu seorang selalu mendoakan saudaranya. Selalu mendoakan saudaranya. Dan itu sangat sangat penting. Itu sangat sangat penting. Selalu doakannya. Dan itu ada tanda seorang cinta kerana Allah, atau mendapat cinta kerana Allah Subhanahu, mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala dan cinta orang yang saleh ini, itu seorang zuhud di dunia, orang sikap zuhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, dullani ala amalin yuhibbuni Allah wa yuhibbuni an-nas. Okay, orang ingin dicinta Allah dan ingin dicinta oleh manusia. Apa amalan yang aku harus lakukan ya Rasulullah? Beliau berkata, izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa izhad ma fi inda an-nas yuhibbuka an-nas. Bersikap zuhud di dunia, Allah akan mencintaimu. Dan bersikap zuhud terhadap apa yang di tangan manusia yang mereka miliki, dan mereka akan mencintaimu. Dan zuhud itu seorang hanya ambil dari dunia yang dia butuhkan, yang bermanfaat. Ambil yang bermanfaat untuk perkara dunia. Jangan berlebihan. Itu namanya zuhud. Bukan artinya seorang hanya makan nasi sama kecap, atau tinggal di rumah yang roboh, atau tidak ada pakaian yang bagus. Itu bukan namanya zuhud. Zuhud itu seorang ambil dari dunia apa yang dibutuhkan untuk dunianya. Dan sikap wara' itu lebih dari itu. Seorang meninggalkan apa yang dia tidak butuh untuk hari kiamat. Itu orang yang lebih tinggi lagi kedudukannya. Jadi kita zuhud. Jadi itu maksudnya tidak ingin ambil atau mendapat apa yang orang lain memiliki. Kalau kita bersikap seperti itu, Allah akan mencintai kita. Dan itu terasa. Seorang yang selalu tamak ingin dapat yang ada di pada tangan manusia, atau berlomba-lomba untuk apa yang mereka punya, atau tangannya punya mobil, dia juga mempunyai mobil. Apalagi ingin ambil yang dimiliki orang lain. Itu bikin orang tidak mencintai sama kita. Kalau kita ingin orang lain mencintai sama kita dan Allah mencintai sama kita, kita selalu zuhud. Kita mencukupi dengan apa yang diberikan, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup. Apa yang dimiliki manusia itu rezeki mereka. Dan semua orang ada rezekinya. Semua orang ada rezekinya. Dan sebagai penutup, di antara tanda dan kemuliaan cinta kerana Allah itu bahwasannya seorang ketika mencintai seorang lain kerana Allah, dia mengabarkan dia. Dia kasih tahu. Beritahukan kepada orang itu, dia mencintainya. Datang dalam hadith Al-Miqdad ibn Ma'din Karib, Rasulullah SAW bersabda, "Idza habba ar-rajul akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu." Kalau ada seorang yang mencintai orang lain kerana Allah, agar dia berikan tahu kepadanya bahwa dia mencintainya. Dan dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang lain yang lewat. Kemudian beliau berkata, orang yang duduk sama Rasulullah SAW berkata kepada Rasulullah, "Saya mencintai orang itu yang tadi lewat. Ini yuhibbu hada." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "A'alimtahu?" Jadi apa kamu mengabarkan dia? Bahwasanya kamu mencintai dia kerana Allah? Kata orang itu, "Tidak. Ma'alimtu, aku tidak mengabarkan dia." Faqala Rasulullah SAW bersabda, "Fa'alhiqhu." Jadi samperin dia. Faqala inni uhibbuka fillah. Kemudian dia berkata kepada orang itu, "Aku sungguh-sungguh mencintaimu karena Allah." Kemudian orang itu menjawab dengan jawaban yang sangat mulia, yang kita juga harus menjadi jawaban kita ketika ada seorang berkata kepada kita, "Inni uhibbuka, aku mencintaimu karena Allah." Jawabannya, "Uhibbuka ahabbaka alladhi ahbabtani fi." Semoga yang karena semoga Allah, maksudnya semoga Allah mencintaimu. Semoga yang dicintai, semoga yang kamu mencintai karenanya mencintaimu seperti aku mencintaimu. Itu sangat penting. Kalau mencintai seorang karena Allah, kita juga beritahu agar cinta itu berkembang dan menetap. Dan juga kita sangat gembira kalau ada orang yang menyampaikan uhibbukum. Tapi itu uhibba fillah, cinta kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaum muslimin saling mencintai kerana Allah. Saling mencintai kerana Allah. Saling menolong kerana Allah. Dan saling berkumpul kerana Allah. Saling ta'awun kerana Allah. Saling menasihati kerana Allah. Itu semuanya tanda-tanda cinta kerana Allah. Wallahu ta'ala alam. Semoga ini sedikit bermanfaat. Wa anni aqul lakum, saya berkata kepada kalian semua, ana akhukum fillah, saya saudara kalian kerana Allah. Wa uhibbukum fillah, saya mencintai kalian kerana Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari bapak-bapak? Mungkin boleh juga. Biasanya bapak-bapak dulu. Saya kasih bapak-bapak dulu. Karena ada banyak pertanyaan, karena kan ada pertanyaan langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga dan kita semua dan dalam rahmatnya. Insyaallah. Amin. Amin. Amin. Ustaz, tadi terkait dengan masalah ghibah ya Ustaz. Dan kondisi kita kan saat ini medsos dan berita-berita di televisi itu demikian luar biasanya yang 24 jam gitu, sampai bahkan kita tidur pun kita kadang-kadang bangun juga dengar langsung itu, Ustaz. Nah sekarang ini apalagi di kita ini banyak cerita-cerita di ya, terkait dengan negara kita lah, negara Indonesia yang kita cinta ini. Ya banyak kejadian-kejadian yang membuat hati kita itu sedih gitu ya, kondisi dengan keadaan ya, masalah kejahatan, kriminal, korupsi dan segala macam itu. Dan itu diberitakan kan demikian besar, bahkan ada sampai ya tokoh yang selalu dibicarakan gitu di dalam medsos itu, sampai keburukan-keburukannya ya, dalam hati kita juga kita tahu bahwa itu salah itu. Artinya yang dilakukan oleh tokoh pejabat itu salah gitu. Nah, tapi kita kan mendengar itu kita kadang terpancing juga, Ustaz, mau ikut nimbrung, ikut bicara, tapi takut. Takutnya bukan karena takut masalah hukum ya, tapi karena takut ada pengawasan dari tadi itu, Ustaz, itu dari apa Allah gitu. Ini batasannya bagaimana, Ustaz? Apakah karena kan kayak pejabat publik itu tanggung jawabnya kan ke kita, ke publik karena kan. Jadi dan apalagi kalau misalnya tingkat kepercayaan publik terhadap seseorang itu udah jatuh gitu. Nah ini batasannya gimana itu? Maksudnya apa kita ikut itu atau kata diam aja, cukup diam gitu, diam dan mati cuman. Karena kan bingung, pendapat itu kan banyak, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, apakah kita punya hak juga untuk menilai paling tidak dalam hati gitu kan? Wah itu salah dia tuh. Dan bagaimana sikap kita, apa kita mendoakan kebaikan untuk orang itu kalau dia muslim? Tapi kalau dia bukan muslim, apa kita boleh mendoakan yang tidak baik gitu pada yang melakukan kejahatan atau keburukan pada masyarakat atau pada khususnya pada umat Islam gitu. Demikian Ustaz pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kaidah yang terkait dengan berita-berita yang ada di sosmed atau di media atau dimanapun sudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang yang beriman, ketika ada seorang fasik datang dengan berita kepada kalian, fatabayyanu. Harus minta penetapan bahwasannya itu benar atau tidak. Jadi apa yang kita dengar kita harus memverifikasi. Kalau tidak tahu atau tidak bisa diverifikasi, kita tidak bicara. Tidak juga tidak langsung percaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni Islam al-mar tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan seorang, sebaikan keislaman seorang, jadi kekuatan keislamannya, bahwasannya dia meninggalkan apa yang tidak yang bukan urusannya. Kalau kita enggak ada urusan, enggak usah ikutin. Dan itu banyak. Bapak umurnya berapa? Kalau boleh tanya. Di atas 60. Dulu tidak ada sosmed kan? Bahkan mungkin televisi masih sangat terbatas. Cara di televisi belum ada yang apa, dulu bapak masih muda, tidak ada kecuali mungkin acara edukasi dari pemerintah seperti itu, atau mungkin ada kartun atau ada program buat anak-anak atau semisalnya. Belum ada yang acara yang gosip atau program gosip dan semisalnya berita-berita yang tentang kejahatan, tentang apa, belum ada kan. Dulu orangnya seperti apa? Rasa kelewatan, rasa tidak tahu, rasa nyaman, enak. Mungkin lebih apa? Lebih tenang. Tidak, lebih tenang. Seharusnya seorang muslim seperti itu. Jangan, enggak usah ikuti semua yang ada di sosmed, ada di media, ada ini. Ini ya cari sensasi semua. Dibikin orang tertarik, ketagihan, ingin tahu lagi, kemudian nanti update lagi. Baru muncul berita itu, breaking news. Muncul, belum lengkap. Setelah setengah jam ada update lagi, kemudian setengah jam update lagi, apalagi di sosmed. Terus itu berkembang lagi. Ceritanya yang berkembang, kisah ini tambahan, kemudian ini bicara, kemudian orang itu bicara, kemudian ini punya pendapat, kemudian lihat di comments juga. Tidak selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika diverifikasi, ternyata tidak terjadi. Itu masalahnya. Orang sibuk dengan apa yang bukan urusannya. Hidupnya juga tidak tenang dan nyaman. Sibuk dengan urusan orang lain yang tidak bisa diverifikasi juga tidak ada guna. Seandainya benar, ada koruptor ditangkap di Balikpapan, apa urusan kita di sini di Makassar? Oh, di Jakarta. Kalau orang buat jahat di Makassar sampai membunuh orang meninggal, apa urusan kita di sini? Apa faedah ingin tahu semua? Saya mengaku saya juga tertarik karena media dibuat seperti itu. Sensasi, orang ingin nonton terus, mau ingin tahu lagi. Tapi seharusnya kita menghindari dan mujahad nafsu, menahan diri dari hal seperti itu. Apalagi kalau beritanya tidak bagus. Termasuk gosip dan semisalnya. Dan jangan ikut campur, komen, bicara. Yang terjadi, kadang-kadang orang seperti kita bicara tentang masalah-masalah besar geopolitik. Terjadi di Amerika, masalah pemerintah ada ini dan perkembangan begitu. Kita sebagai orang kecil di Indonesia tidak ada hubungan langsung, apalagi mungkin bahasa Inggris masih terbatas. Juga bukan analis politik misalnya. Bukan penasihat pemerintah dalam urusan geopolitik. Kita juga mau komen. Ilmunya tidak ada. Kemudian apa yang kita dengar dia diverifikasi. Kemudian siapa dengar perkataan kita juga. Buat apa saya bicara? Seperti itu semua. Jadi seorang tahu diri, dia tidak bicara kecuali dengan apa yang membawa ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan, banyak orang akan masuk dilempar ke api neraka. Karena dosa lisan. Karena dosa lisan. Maksudnya bukan hanya lisan yang bergerak. Sekarang itu juga dua tangan yang ada di HP, di sosmed dan semisalnya. Wa'iyadu billah. Pertanyaan, apakah bila seorang istri sedang marah pada suaminya? Itu jarang terjadi kan? Jarang. Nah, jarang. Jarang. Kalau kita lihat, ini maksudnya nyamuk dan gajah ini. Nyamuk sama gajah yang tadi itu. Seekor nyamuk sama seekor gajah. Jadi lebih sering tidak marah daripada marah kan? Insyaallah. Apakah bila seorang istri sedang marah pada suaminya? Tanda jarang terjadi. Lebih banyak dia ridha sama suaminya. Tapi dia tetap mengerjakan kewajibannya sebagai istri. Mudah-mudahan juga itu sering terjadi. Melayani semua kebutuhan suami. Insyaallah juga itu. Apakah bisa dianggap mencintai karena Allah? Iya, kalau itu di pendorongnya di dalam hatinya. Kita enggak tahu masalah hati ibu. Itu rahasia di antara ibu dan Allah. Mungkin bisa jadi itu karena mencintai Allah, ingin dapat ridha Allah, ingin melayani suami atau menahan diri ketika walaupun marah. Taat kepada suaminya karena ingin dapat ridha Allah. Karena itu kewajiban atas istri. Tapi bisa jadi kalau dia tujuannya perkara duniawi. Kalau aku taat sekarang atau melakukan kewajiban, nanti diajak ke mall misalnya. Itu tujuannya lain. Dia taat melayani suami walaupun dia marah karena mau diajak ke mall. Itu bukan karena Allah, tapi karena mall. Jadi ini yang di awal ceramah saya bilang cinta karena Allah itu ibadah hati. Dan perkara hati tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini jadi tanda. Mencinta karena Allah ini bisa juga jadi tanda orang oportunis. Oportunis mana aja. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bedanya kalau seorang istri melakukan demikian karena Allah, pernikahannya dan rumah tangganya insyaallah berberkah. Kalau itu dilakukan karena perkara dunia dan oportunisme, rumah tangganya tidak akan berberkah, tetap itu ada masalahnya. Tetap masalahnya. Kalau hanya itu untuk maslahat duniawi, perselisihan akan terjadi, rumah tangganya tidak berberkah, dan seorang tidak akan tenang di dalam pernikahannya dan hidup suami istri. Ada, wallahu a'lam, ada lagi pertanyaan atau sudah? Jam 11 sudah. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.